jalek nyato tumbuh si bungo jambangan harum mandayo si kumbang tabang ku rancak bana buruang di dalam sangka satu lalu kurang marah yo orang lain tapi hati adi usah lapekan ku rancang berawi rupanya kau kaya badan deh harap tau indah deh naik tanda yo cinta deh nalai apa adonyo and I